Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah, Zat yang paling pantas untuk dipuji, dihormati dan ditunduki. Dan untuk mengejar apa yang telah Dia janjikan kepada kita dari nikmat yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini, karena memang Dia menggantungkannya dengan kalimat suci Alhamdulillah. Kalau kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Sang Pencipta Allah yang telah menjadikannya ibadah buat kita orang-orang yang beriman. Masih menajatkan Minhajul Muslim kita, dan kita masih di bahasan yang sama, adab-adab sesama muslim. Dan kita masuk ke poin ke-11 setelah terakhir membahas masalah rendah hati dan tidak menyombongkan diri kepadanya atau kepada sesama muslim, serta tidak membangunkannya dari tempat duduknya untuk kemudian mendudukinya. Itu yang terakhir. Malam ini kita mulai masuk ke poin 11, tidak mendiamkannya lebih dari 3 hari. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari nomor 6077 dan Imam Muslim nomor 2560. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Tidak halal bagi seorang muslim, yang berarti haram hukumnya, mendiamkan saudaranya muslim yang lain lebih dari 3 hari. Ketika keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang itu pun berpaling. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai memberikan salam. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, saudaraku seiman, hukum syar'i yang sangat jelas, tidak bolehnya seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Maksimal, kalau memang mau tidak bicara sama dia, maksimal 3 hari. Artinya, kata sebagian ulama, 3 hari itu dipakai untuk muhasabah. Dipakai untuk muhasabah. Dan selalu teman-teman, kalau kita sedang menghadapi masalah dengan orang lain, coba posisikan diri kita kalau di tempat dia. Jadi kalau kita misal sedang menghadapi masalah nih, ada masalah dengan orang lain, coba kita bayangkan kalau kita di posisi dia. Dengan kata-kata yang kita ucapkan, dengan perilaku yang kita lakukan, nanti kita akan tahu kita ini benar atau salah. Ini semua terjadi dalam segala hal, termasuk dalam masalah rumah tangga, persahabatan, partner bisnis, semuanya sama. Coba posisikan diri kita di orang itu, dan dalam 3 hari ini sudah cukup untuk kita renungi. Kita insya Allah akan dapat jawaban nanti kita benar atau kita salah. Lalu susun poin-poinnya. Kalau kita rasa diri kita benar, maka saya benar karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada saat ketemu dengan dia, tegur, sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan semoga dunia akhirat diberikan kepadamu. Semoga kau selalu diberikan karunia-Nya. Dan semoga diberkahi cukup untukmu. Kemudian kita sampaikan, saudaraku, menurut saya, posisi saya benar. Karena 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana menurut kamu? Diskusi, bicara. Begitu pula sebaliknya, kalau kita salah, oh saya salah, karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu kita bahasakan ke dia. Saya setelah salam, saya mohon maaf, saya kayaknya salah, karena setelah saya renungi 3 hari ini, ternyata saya salah, karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya minta maaf. Clear. Baik, bagaimana kalau orang ini jahat? Dasarnya muslim, tapi penjahat. Mencuri, utang tidak bayar, penjahat. Tetap sama hukumnya. Tidak boleh hajar lebih dari 3 hari. Tidak boleh mendiamkan dia lebih dari 3 hari. Maksudnya, boleh kita jaga jarak. Oh, ini orang saya sudah tahu, dia utang, dia gak mau bayar. Udahlah. Gitu. Kita jaga jarak, bisa jaga jarak. Tapi kalau dia salam, jawab. Atau kalau kita ketemu, kita yang pernah mengucapkan salam. Seperti tidak ada apa-apa sama sekali. Kita memilah antara perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan Allah tidak boleh menghajir dia lebih dari 3 hari. Perintah Allah, kita disuruh berbuat kebaikan, ucapkan salam, tagih utangnya, ingatkan. Jadi enggak ada musuh-musuhan. Seperti itulah. Bayangkan dalam kondisi teman kita salah pun seperti itu. Bagaimana kalau dia dasarnya menang atau benar? Banyak orang begitu, subhanallah, sudah tahu dirinya salah, tapi dia tidak mau ngaku. Mungkin karena dianggap lebih tua, mungkin dianggap karena dia lebih tampan atau lebih cantik, mungkin lebih kaya, mungkin apa saja. Dan ini haram dalam agama, tidak boleh. Tidak boleh, teman-teman sekalian, ya. Jauhkan semua musuh yang bisa kita bertemu dengannya di hari kiamat, dan jauhkan semua dosa yang memberatkan timbangan buruk pada hari kiamat. Jauhi dua hal itu. Hidup kita akan bahagia. Jangan ada musuh sama orang. Kalau orang itu sudah kita minta maaf, dia enggak mau tahu, dia enggak mau juga, ya sudah. Yang penting kitanya sudah selamat secara syar'i. Sampaikan maaf kita. Jangan bodoh-bodohan, jangan orang bodoh kita ikut bodoh, enggak boleh. Jangan orang ikut-ikutan strum dirinya, kita strum dirinya, diri kita juga. Enggak bisa. Orang salah, kita salah, enggak boleh. Saya sudah pernah sebutkan hadis Nabi SAW yang mulia, kalau dua orang bertengkar, maka laknat Allah datang kepada yang memulainya. Mulai ajak bertengkar, mulai ribut, mulai buat masalah. Dan rahmat Allah datang kepada yang diam, sampai dia melawan rivalnya. Sampai dia juga ikut-ikutan mencaci maki, dua-duanya kena laknat. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Jangan siapkan musuh hari kiamat. Ada kelebihan kita miliki, alhamdulillah. Orang lain tidak miliki, kita bersyukur sama Allah. Ada kekurangan saudara kita, tutupin. Bantu dia supaya keluar. Terus target kita akhirat. Jangan selalu ada musuh, karena bahaya. Satu orang saja kita punya musuh, teman-teman, sudah cukup menghabiskan pahala kita hari kiamat. Bagaimana kalau orang punya musuh 10 orang, 20 orang? Apalagi kalau pemimpin yang zalim misalnya, kemudian dia satu negeri. Luar biasa. Kok berani benar itu? Ya. Ini berat, berat sekali hari kiamat. Kita sedang bermasalah dengan satu orang, misalnya diambil 100 ribu uang kita atau 1 juta saja. Sudah repotnya luar biasa berhadapan sama dia. Bagaimana kalau kita punya 10 musuh, 20 musuh, 30 musuh, dan untuk apa ini semua? Enggak ada gunanya. Maka tidak boleh menghajar saudara muslim lebih dari 3 hari. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor 2563, "Wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Jangan kalian saling membelakangi, maksudnya memusuhi. Tidak ajak ngomong, tidak lihat. Tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Yang dimaksud dengan saling membelakangi adalah, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, tidak saling memperdulikan dan masing-masing memalingkan diri dari yang lainnya. Dan ingat sabda Nabi SAW tadi, yang terbaik diantara keduanya yang memulai salam. Mengalah. Yang mengalah itu yang terbaik di sisi Allah. Mengalah. Dia buang muka, "Assalamualaikum akhi, maafin ya kalau saya salah." Apa susahnya? Enggak ada susahnya. Malah itu bentuk kerendahan hati kita. Dan sudah kita bahas di poin sebelumnya bagaimana kita merendah hati. Sabda Nabi SAW, "Man tawadha lillah rafa'ahu Allah." Orang yang merendah di sisi Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Antum tidak terhina tuh kalau antum mulai salam sama sekali. Mulai tegur, justru di situ kemuliaan jiwa seseorang. Saya pernah jelaskan Abdullah bin Umar atau pernah dicaci maki oleh seseorang, dia diam saja. Biarin aja caci maki. Setelah itu baru dia lihat orang ini ternyata sorotin bajunya, dikasih bajunya sama dia. Dia malah ngalah gitu. Akhirnya orang itu malu jadi muridnya dia. Maaf, Abdullah bin Abbas ini. Ya. Akhirnya jadi malu tuh orang gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, kita ini sekarang sedang berhadapan dengan Sang Pencipta Allah, dan itu kelebihan seorang muslim. Dia tahu dia sedang berhubungan sama Tuhannya. Maka semua ini cuma fasilitas saja. Istri, suami, anak, teman, makanan, minuman, rumah, fasilitas. Sebentar, kita tinggalkan ini semua. Mau dibawa kemana? Ngapain jor-joran gara-gara itu semua? Coba renungi baik-baik, gak ada gunanya. Orang yang tidur di emperan jalan sama di ranjang mewah sama saja melalui kehidupan dunia. Variasinya yang beda. Jangan jadikan target. Jangan jadikan target. Tapi kita lalui semampu kita dengan menerapkan hukum halal haramnya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, tidak menggunjing menceritakan aibnya, menghina menjatuhkan martabatnya, atau dengan kata-kata, ya, menghina lebih banyak menjatuhkan martabat. Mencela ini dengan kata-kata. Mengolok-olok, ini bisa kata-kata, bisa perilaku. Olok-olok dengan mulut, dengan apa, suara, dan seterusnya, gerakan. Menjulukinya dengan panggilan buruk. Dan tidak menceritakan perkataannya untuk merusak hubungannya dengan orang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الآية. Hai orang-orang beriman, jauhi kebanyakan dari prasangka. Saya sudah pernah bahas prasangka buruk. Enggak ada sangka buruk dalam kehidupan seorang muslim. Semuanya baik. Bagaimanapun sangka baik. Bersangka baik. Saya sudah pernah jelaskan yang lalu kan? Sampai seseorang salaf berkata, kalau saya melihat jenggot saudara saya dibasahi khamr, apa saya bilang? Oh, ditertumpahkan di jenggotnya khamr itu. Naik di atas gunung teriak, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian paling tinggi. Oh, dia lagi baca ayat. Naik satu kendaraan sama perempuan bukan mahramnya. Oh, mungkin istrinya baru nikah, saya belum tahu. Mungkin. Mungkin adiknya. Bukan sebaliknya, lihat orang sudah langsung curiga. Seribu kecurigaan sudah muncul. Siapa tuh perempuan? Kayaknya orang lain. Ini mungkin zina. Mungkin panjang kemana-mana. Syaitan semua. Tutup itu. Pintu-pintu syaitan ditutup. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh memata-matai. Tidak boleh menggunjing. Tidak boleh mencela. Tidak boleh menghina. Berarti semuanya lawan katanya adalah tutup ya aibnya. Ya. Menangkan saudaramu itu. Muliakan dia. Karena tidak pandang dia. Orang Arab kah? Orang bule kah? Orang Melayu kah? Pokoknya syahadat muslim sama. Haknya sama. Allah mengatakan, hai orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak boleh sengaja cari-cari kesalahan. Sangka baik. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian akan merasa jijik. Ibnu Rajab rahimahullah menceritakan dalam buku beliau yang 559 Alam Barzah. Di antara kisah-kisah sahih yang dinukil tentang masalah alam barzah, dikatakan seorang salafus saleh pernah mengantar jenazah ke kuburan, lalu lewat di sebelahnya orang yang aneh. Kulitnya hitam, pekat, kepalanya gundul, penampilannya enggak nyaman gitu. Lalu kemudian dia perhatikan tapi seakan-akan orang lain enggak lihat. Maka orang ini berkata, ini kata Ibnu Rajab dalam salah satu kisah sahih berhubungan dengan masalah alam barzah ini. Maka dia bilang, pada saat ditutup kuburan, saya lihat orang itu loncat ke dalam dan tidak ada orang yang menegurnya. Mulai ditutup dengan tanah dan orang itu ada. Seakan-akan cuma saya yang lihat, saya tanya, hai fulan, siapa kau ini? Dia bilang, saya adalah daging saudaranya orang ini yang pernah dia ceritakan selama di dunia. Seperti Allah katakan dalam ayat ini, maksudnya apakah kalian mau menggunjing, menceritakan aib saudara kalian itu dan kemudian memakan daging bangkainya? Jadi begitu hukumannya. Sebagian ulama tafsir mengatakan pada hari kiamat didatangkan bangkai baunya busuk, bentuk rupanya seperti saudaranya itu. Lalu dia tidak mau, harus dia makan. Biarpun dia nolak, mulutnya buka, menggigit-gigit badan orang itu. Dengan bau busuk yang tidak enak. Makanya Allah mengatakan tanda tanya, apakah kalian mau makan daging saudara kalian? Dan untuk apa teman-teman? Ceritakan aib orang ini untuk apa? Hah? Tenangkan pikiran, sibukkan diri dengan diri kita. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, janganlah seseorang yang terkali sibuk menceritakan kesalahan sahabat-sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Enggak ada masalah sama orang. Makanya teman-teman, maaf saya bahasakan, kalau berita tidak penting, enggak usah dengar. Ini berita ini ngaco kadang-kadang itu. Macam-macam. Rumah tangganya orang lah, inilah, segala macam. Enggak perlu. Dan tidak ada hubungannya sama antum itu. Seperti sekarang masalah politik, nggak ada hubungan sama kita, apa hubungannya? Hah? Itu alamnya orang politik. Ini semua orang di warung kopi bicara politik, di pinggir jalan politik, di sebelah got politik. Ini apa ini? Bukan alamnya itu. Akhirnya masuk ke wilayahnya muslim. Bagaimanapun presiden itu muslim, menteri-menterinya banyak yang muslim, gitu kan? Nggak boleh gunjing mereka. Ini luar biasa, seakan-akan dia luar biasa hebatnya. Ini yang pepatah mengatakan, biasanya penonton lebih pintar daripada pemain. Bodoh, kenapa kau enggak tendang gol? Padahal kalau dia tendang, belum tentu dia bisa. Nah, belum tentu dia bisa. Orang kalau di lapangan dinilai sama dia, luar biasa penilaiannya. Padahal dia belum tentu kalau masuk di situ. Jadi untuk apa ini? Tenangkan fikiran, tenangkan hati, lapangkan dada. Makanya subhanallah, guddul basar, menurunkan pandangan dari yang haram, menutup telinga dari yang haram. Ini penting itu. Membantu hati jadi tenang, tidak ada masalah sama orang. Kalau pas interaksi, interaksi. Salah kita ingatkan, benar kita dukung. Enggak usah sibuk dengan aibnya orang. Kan enak ya. Dan gunjing itu teman-teman sekalian adalah menyebutkan sesuatu yang dasarnya ada pada saudara kita. Kalau enggak ada fitnah. Gitu ya. Itu enggak boleh sama sekali. Enggak boleh ghibah, enggak boleh gunjing. Jadi itu teman-teman, berita, gosip, jangan ditonton sudah. Kalau kecuali perlu, antum ada hajat di situ, perlu sekali. Atau kalau enggak, alhamdulillah sekarang di smartphone kita bisa baca berita. Tinggal ketik berita hari ini keluar. Tapi yang penting, oh ya, berita tentang apa misalnya, sesuatu yang penting mendesak, perlu. Kalau enggak baca Quran akhi, meninggal enggak ditanya itu nanti. Kamu berita apa yang kamu nonton di Jakarta pada tanggal sekian? Enggak ada ditanya. Sudah berapa kali khatam Quran? Zikir pagi sorenya jalan enggak? Sholatnya sudah khusyuk atau enggak? Sudah bakti sama ibu ayahmu? Itu yang ditanya semuanya. Itu yang kita sibukkan. Coba bayangkan kalau antum sibuk dengar berita setiap hari itu, begitu antum sibuknya pada berita orang tua, luar biasa itu. Telepon mereka, tanya kabarnya, keperluannya apa, itu bakti sama orang tua, itu pahala besar. Daripada sibuk dengan, kecuali antum memang bidangnya di situ ya, lain. Memang antum seorang bisnismen, orang ini terus sibuk lihat apalah indeks lah segala macam. Orang tidak ada urusannya. Terus nonton untuk apa? Tidak nyambung gitu. Sama sekali. Makanya ini yang banyak pintu-pintu teman-teman membuat kita masuk masalah gunjingan. Akhirnya mencela, akhirnya menghina. Ini semua tidak boleh dan ini hukumnya haram. Dan tidak boleh juga mengolok-olok dan menjulukinya dengan panggilan yang buruk. Ini tidak boleh dipanggil dengan panggilan buruk. Misal biasanya ini ya, atasan bilang sama bawahannya. Kadang-kadang subhanallah saya lihat sebagian orang, semoga Allah kasih hidayah, baru jabatannya kepala apa gitu ya. Di situ, wah sudah luar biasa, jalannya sudah beda, marah-marah, cuci-maki orang, nunjuk-nunjuk. Apa? Sama-sama manusia gitu. Sudah enggak ada senyumnya. Ini subhanallah bisa dibalik loh keadaannya sama Allah, ini belum bukan mustahil. Jadi hati-hati. Dalil yang selanjutnya adalah surah Al-Hujurat ayat 11. Allah SWT berfirman, diangkat oleh beliau, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Kaum, tiga orang ke atas jumlahnya, diistilahkan dengan kaum. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok lebih baik daripada wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah misalnya dikatakan dirinya jelek atau apalah, padahal Allah yang ciptakan dia. Harus bersyukur, inilah yang terbaik yang Allah berikan. Itu kan masalah jelek dengan gagah, dengan cantik, persepsi. Ya, kalau orang bilang jelek tapi kita bilang bagus, ya sudah. Nggak ada masalah. Kita yang rasain, gitu kan. Dan jangan kamu saling panggil, memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Jadi setelah keimanan apa? Disuruh panggil yang baik, nama yang baik, maknanya yang baik, panggil nama yang lengkap, itu kan. Kata Allah SWT, seburuk-buruk panggilan justru yang digunakan setelah keimanan. Artinya semua nama-nama yang buruk maknanya. Dan barang siapa yang tidak bertaubat dari semua itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dan zalim artinya melanggar hukum Allah. Semua pelanggar hukum Allah namanya zalim. Orang-orang yang zalim. Kemudian sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2589, atadruna mal ghibah, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, qala dhikruka akhaka bima yakrah, qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul, qala in kana fihi ma taqulu faqad ibtabta wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta. Tahukah kalian apa itu ghibah, menggunjing, menceritakan aib orang lain? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Ada yang bertanya, bagaimana jika yang aku katakan itu memang benar ada pada saudaraku? Beliau menjawab, jika yang engkau katakan itu benar ada padanya, berarti engkau telah menggunjingnya. Dan jika yang engkau katakan itu tidak ada padanya, berarti engkau telah melakukan tuduhan dusta terhadapnya atau fitnah. Tidak ada celah. Saya sudah pernah ajarkan doanya, kalau kita lihat aib pada seseorang, perilaku kah, sifat kah, ya, fisik kah, ya. Kita selalu mengatakan alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsir mimma khalaqa tafdhila. wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdhilan, mendahulukan saya dengan kelebihan-kelebihan yang banyak dibandingkan orang ini. Juga sabda Nabi SAW pada saat haji wada, dan ini disebutkan dalam hadis Muslim nomor 1218. Kata Nabi SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian diharamkan atas kalian. Tak boleh kita tonjok seorang Muslim berdarah, pukul, apalah. Tak boleh tumpahin darahnya. Harta, tak boleh ditipu, tak boleh utang tidak bayar, tak boleh buat manipulasi data, buat kebohongan bisnis padahal tidak ada. Haram semuanya. Dan kehormatan, tak boleh ganggu istrinya, tak boleh ganggu suaminya, tak boleh ganggu anaknya, tak boleh coreng nama baiknya. Semua kata Nabi SAW haram atas kalian, dosa besar. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2564, kullul muslimi alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim terhadap muslim yang lain, siapapun itu, dari benua manapun dia, dari suku manapun, yang penting dia muslim, diharamkan hartanya, darahnya dan kehormatannya. Gak boleh dijatuhkan, gak boleh ditipu hartanya, gak boleh ditumpahkan darahnya, dan tidak boleh dicoreng kehormatannya. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2564, bihasbi imri'in minasyar an yahkira akhahu muslim. Cukuplah seseorang dianggap berbuat jahat, jangan dijadikan teman, jangan dijadikan pegawai atau atasan, jangan apa-apa bagi seseorang yang menghina saudaranya muslim. Kalau ada orang yang sengaja menghina saudaranya muslim, maka itu sudah cukup untuk tidak jadikan sebagai teman, jahat orang itu. Begitu penilaian Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW riwayat Bukhari nomor 6056 dan Muslim 105, la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan pernah masuk surga orang yang suka menghasut. Ada orang subhanallah, dia suka menjatuhkan orang lain, dia menghasut supaya orang lain itu jatuh. Dan ini hasut iri ya. Iri ini haram, teman-teman sekalian. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW dan Imam Adz-Dzahabi sebutkan dalam buku beliau Al-Kaba'ir, hasud itu atau iri dengki akan menghabiskan pahala seseorang, seperti seseorang yang terkalian seperti api membakar kayu. Sesungguhnya iri dengki seseorang itu akan menghabiskan pahalanya sebagaimana api menghabiskan kayu yang terbakar. Hati-hati teman-teman, iri sama orang. Lihat orang beli apartemen baru kah, atau beli furnis baru, atau pakai baju baru, atau apa saja. Bilang begini, Masya Allah, semoga Allah tambahkan. Bagus. Doain orang kebaikan. Jangan bilang, kenapa ya dia pakai baju baru lagi? Kenapa ya dia mukanya begini? Kenapa kulitnya putih? Kenapa ini? Kenapa itu? Ciptanya Allah. Gimana kita mau protes? Sama dengan antum bilang, kenapa anggur ini warna hitam? Kenapa anggur ini warna hijau? Kenapa apel merah? Loh Allah maunya begitu. Ciptaannya Allah. Belajarlah untuk bisa menerima. Gitu kan? Jangan selalu merasa iri dengki kepada orang. Dan kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga qattat, orang yang suka iri dengki. Gak boleh teman-teman sekalian. Doakan saudara muslim. Kita boleh ghibtah. Apa itu ghibtah? Mirip sedikit dengan hasud, tapi hasud tidak boleh. Kalau ghibtah adalah seseorang merasa nikmat yang ada pada saudaranya, dia inginkan, dia menginginkan nikmatnya pada saudaranya, tapi tidak berharap hilang darinya. Kalau hasud, iri, dia merasa sakit hati, kenapa orang ini dapat, kenapa bisa nikah sama perempuan itu, kenapa nikah sama laki-laki itu, kenapa bisa dapat mobil itu, ini kemudian dia berharap hilang nikmat itu. Itu namanya iri, haram. Tapi kalau ghibtah tidak, dia lihat orang punya mobil baru, ya dia juga pengen, coba ya saya juga dikasih, ya Allah kasih saya juga mobil seperti itu atau lebih. Itu ghibtah namanya. Kita boleh, kalau ini boleh, pintu ini boleh. Pintu ini boleh, tapi tidak berharap hilang nikmat itu. Dia dikasih keluarga sakinah, ya Allah berikan juga saya keluarga seperti itu. Itu boleh, ghibtah namanya. Tapi kita tidak berharap hilang nikmat itu dari dia. Yang ke-13, tidak mencacinya tanpa alasan yang benar. Baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal, berdasarkan sabda Nabi SAW. Jadi sebenarnya mencaci tadi ada disebutkan di sebelah, tapi bukan caci, celah ya. Celah. Kalau mencela biasanya dengan kata-kata, kalau mencaci hampir mirip dengan olok ya. Dia mencaci itu biasanya kata-kata kemudian dengan perilaku. dianggap orang itu mencaci kalau dia sudah menyebutkan kata-kata buruk, kemudian ada perilaku yang ikut dengan itu. Mungkin perilaku itu dengan pukulan tangan, mungkin itu baru dikatakan lebih tepat caci lah, gitu kan? Seperti itu. Kalau dihubungkan dengan mulut, dengan perilaku. Tidak boleh kita mencaci tanpa alasan benar, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 48 dan Muslim nomor 64, sibabul muslimin fusukun wa qitaluhu kufur. Mencaci maki seorang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Jadi enggak boleh sama sekali mencaci maki. Intinya jangan masuk ke wilayahnya orang lain deh, teman-teman. Kita menjadi kita saja. Banggalah menjadi kita yang sudah diciptakan sama Allah ini. Enggak usah iri, enggak usah hasud, enggak usah apa-apa sama orang lain, sudahlah. Nikmatin apa yang ada, alhamdulillah, syukuri, dan kita boleh kejar target-target terbaik dengan berdoa kepada Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari nomor 6045, kata Nabi SAW, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufri illa artadda alaihi illam yakun sahibuhu kadhalik. Ini masalah mencaci ya, menyebutkan kata-kata tidak baik dengan perilaku. Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik atau kafir, kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya jika orang itu, orang yang dituduh itu tidak demikian. Fasik katanya ahli maksiat. Enggak boleh teman-teman spontan ada orang lewat kita bilang, oh ini ahli maksiat nih. Tiba-tiba hanya karena penampilan, belum tentu. Belum tentu. Mungkin penampilannya dia seperti itu, tapi mungkin dia dekat sama Allah, mungkin dia belum tahu kalau isbal itu tidak boleh. Mungkin, Allahu'alam. Kita enggak tahu. Kita lewat dia tidak ke masjid, mungkin dia fahamnya selama ini pendapat sholat di rumah. Mungkin. Dia lewat masjid, dia tidak anggap itu. Jadi kita selalu sangka baik. Sangka baik. Gitu kan? Kalau kita mau dapat pahala, kita datang, nasihatin, luruskan. Seperti itulah. Siapapun yang melempar kalimat fasik, maksiat, atau kafir kepada seseorang, maka akan kembali kalimat tersebut kepada salah satunya. Juga hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Abu Daud meriwayatkannya nomor 4894. Al-mutasabbani ma qala fa'ala al-badi minhuma hatta ya'tadi al-mazlum. Dua orang yang saling mencaci adalah dalam kondisi seperti yang mereka ucapkan. Misal dia bilang, kamu binatang. Maka mereka itu dinilai binatang oleh Allah. Dan bisa dikutuk seperti itu. Kalau dua orang saling mencaci adalah dalam kondisi seperti yang mereka ucapkan. Maka dosa cacian itu ditanggung yang memulai. Sehingga orang yang didzalimi membalasnya dengan berlebihan. Kalau ada balasan, baru sama-sama dapat dosa. Kalau diam, terima transfer pahala. Gratis ya. Jadi kalau ada orang caci maki, dengar saja, senyum di mukanya, alhamdulillah dapat pahala, gak usah merah-merahan wajah ribut. Juga orang mati gak boleh sama-sama, teman-teman sekalian ya, tidak boleh sama sekali, sama dengan orang hidup, gak boleh dicaci maki. Sebagaimana walaupun orang itu dasarnya punya keburukan ya, karena itu lebih berat nanti kalau kita caci maki dia. Dia sudah mati, gimana caranya minta maaf nih? Ketemunya hari kiamat, untuk apa ini? Untuk apa ini? Tidak ada gunanya. Apalagi kalau dicaci maki orang yang mulia, seperti orang Syiah caci maki sahabat Abu Bakar, Umar, ini luar biasa ini. Mau berhadapan dengan gunung-gunung besar, dia cuma debu kecil, gitu. Gimana caranya? Dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1393, la tasubbul amwati fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu. Jangan kalian mencaci maki orang yang sudah meninggal dunia, karena sungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari juga nomor 5973 dan Muslim 90, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, qalu wa hal yashtumur rajulu walidayhi, qala na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Termasuk dosa besar adalah seseorang mencaci kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, bagaimana dia mencaci kedua orang tuanya ya Rasulullah? Apakah ada orang caci maki orang tuanya sendiri? Kata beliau, iya, ia mencaci maki ayah seseorang, lalu yang dicaci ayahnya itu mencaci ayahnya juga. Lalu ia mencaci ibunya dan orang itu pun mencaci ibunya. Kita yang terakhir teman-teman sekalian, yang ke-14 adalah tidak dengki. Ini sama tadi, iri ya. Berburuk sangka, memarahi, ataupun memata-matai atau mencari kesalahan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sebenarnya yang ada tambahan adalah memarahi. Ya, memarahi. Karena masalah dengki sudah kita singgung tadi. Masalah berburuk sangka juga sudah kita singgung sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sungguhnya sebagian prasangka adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan kalian saling menggunjing sebagian yang lainnya. Surah An-Nur ayat 12 kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Laula idz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Jadi kalau misal gini, ada gosip tentang seseorang yang kita tahu baik. Orang ini muslim baik. Ada gosip yang tidak baik tentang dia. Apa yang harus kita lakukan? Kita bersangka baik dengan dia. Bahkan apa yang baik dari dia kita sebutin. Ini sesuai dengan kejadian pada saat Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan radhiyallahu anhu dituduh berzina. Kemudian tersebar isu yang tidak baik. Muslimin umumnya membela, yang sebagian mendukung berita palsu itu. Lalu Allah SWT turunkan surah An-Nur ayat 12. Mengapa di waktu kalian mendengar berita bohong itu? Jelas, Aisyah istri Nabi, enggak mungkin zina. Safwan juga begitu. Dan Nabi SAW sudah mengatakan naik di mimbar, kenapa ya ada orang yang menyakitiku di keluargaku, bilang istriku berzina. Padahal aku tidak tahu kecuali kebaikan. Dan kenapa ya ada orang yang menganggap, menuduh sahabatku, orang yang dekat, ya berzina, melakukan perbuatan buruk, sementara dia tidak masuk rumahku kecuali dengan izinku atau bersamaku. Artinya Nabi sudah jamin, dua-dua ini baik loh. Kalau kita tahu seperti ini, tidak boleh kita diam. Kata Allah SWT, mengapa pada saat berita bohong itu ya tersebar, orang-orang mukmin dan mukminah tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri. Artinya mereka harus bilang, ini enggak mungkin, berita dusta. Gitu. Mestinya begitu, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menutup pintu-pintu hasud atau sangka buruk ini. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2563, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling mendengki, jangan saling membantah-bantahan. Artinya kalau sesuatu yang kita sampaikan memang kita mau sampaikan, selesai, sudah sampaikan cukup. Enggak usah ribut, enggak usah bertengkar. Dia ngotot, ya sudah, silakan. Dia pegang pendapatnya, silakan. Enggak usah ribut. Jangan berbantah-bantahan. Jangan saling memarahi. Enggak ada gunanya marah-marahin orang ini. Bahkan Nabi SAW hanya marah kalau hukum Allah dilanggar. Kalau tidak, enggak usah marah. Untuk apa? Enak, awet muda, enggak tegang otot-ototnya. Ya. Kan gitu. Enggak dapat dosa, enggak membuka pintu syaitan. Banyak manfaatnya enggak marah itu. Jangan saling membelakangi, dan jangan sebagian kalian membeli sesuatu yang sudah ditawar oleh orang lain. Kalau saya sudah masuk ke toko, saya tanya kepada pemilik toko, ini gelasnya berapa? Lagi transaksi, walaupun belum bayar, enggak boleh ada orang lain datang, ini berapa? Enggak bisa, tunggu dia selesai transaksi. Walaupun belum bayar ini, kalau sudah bayar sudah haram, haknya dia malah. Ini enggak boleh sama sekali transaksi, sama tidak boleh mengkhidbah di atas khidbahnya orang muslim, gitu kan? Kalau dia sudah melamar, walaupun belum ditentukan maharnya, baru datang lihat si perempuan masih mengatakan berikan saya waktu, itu melamar namanya. Tidak boleh ada orang lain datang terus tiba-tiba mau lihat juga. Nah, sampai batal yang pertama. Kalau perempuan mengatakan keluarganya maaf kita nggak bisa, ya sudah berarti terbuka untuk yang lain. Nggak boleh sama sekali ganggu muslim ini, luar biasa mulianya muslim di sisi Allah SWT. Akan tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Juga sabda Nabi SAW riwayat Bukhari nomor 5144, iyyakum wadh-dhann fa innal dhann akdzabul hadits. Jauhi prasangka itu, karena sungguhnya prasangka itu perkataan yang paling dusta. Masih ada waktu ya? Baik, kita masuk ke poin 15. Ini kalau tidak salah sampai poin 22 ini. Tidak mencurangi atau menipunya. Sebab Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang sengaja menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Kata para ulama, di dunia hukuman dosanya, karena kan dikatakan memikul kebohongan. Dosa bohong di dunia didera 80 dera, 80 cambukan. Di akhirat masuk neraka. Di barzah pasti disiksa. Itu makna daripada memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Juga firman Allah SWT dalam surah An-Nisa 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yaksib khati'atan aw itsman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Dan barang siapa yang melakukan satu kesalahan atau dosa kemudian dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh ia telah berbuat kebohongan dan dosa yang nyata. Ini sama. Ya. Jadi mencurangi seorang muslim, menipunya. Dia tidak buat tapi dilempar supaya dia buat. Ada orang kadang-kadang begitu. Ya. Jadi dia masukkan di pengadilan, dituduhkan, diapalah, dipalsukan data segala macam hal untuk supaya dia menang. Dia pikir dia lolos dari hukumannya Allah. Mustahil. Mustahil. Rasulullah SAW bersabda, "Man hamala alaina silafan wa man ghashana falaysa minna." Hadis sahih riwayat Muslim nomor 101. Barang siapa yang membawa senjata untuk membahayakan kami dan barang siapa yang berbuat curang terhadap kami, maka ia bukan golongan kami. Jadi sini yang dimaksud adalah muslimin. Enggak boleh kita angkat senjata terhadap muslim yang lain. Haram hukumnya. Kecuali dia fi'ah bughah namanya. Fi'ah bughah itu kata Allah SWT dalam ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa'aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau dua kelompok mukmin lagi berperang, maka carilah siapa di antara mereka yang benar. Perbaikin, gitu kan. Ingatkan yang salah. Kalau yang salah tidak mau juga tetap ngotot, maka perangilah yang salah itu agar kembali ke jalan Allah. Di situ boleh. Tapi selainnya tidak boleh sama sekali. Tidak boleh angkat senjata. Pernah ada seorang sahabat, dia masuk di pasar, pedangnya tidak pakai sarung, lalu Nabi SAW lihat dari jauh mengkilat. Kata Nabi, sampaikan orang itu supaya pasang sarung, bungkus. Jangan sampai dia sakiti seorang muslim. Dan juga menipu di sini masuk dalamnya apa saja sifatnya, tidak boleh menipu siapapun muslim dengan cara apapun. Ide kah? Ya. Atau langsung dia terjun di lapangan, atau dia cuma mentransaksikan sesuatu yang menipu. Saya kasih contoh gini. Kalau teman-teman misalnya, maaf, kalau ada yang kerja di travel atau memang travel, buat tiket palsu. Orang satu perusahaan datang, pemilik perusahaan muslim, ini juga yang datang muslim. Dia mau santai-santai sama istrinya, sama anaknya pergi ke Bogor, buat laporan kalau dia pergi ke Surabaya. Datang ke travel, buatin tiket palsu. Dia bayar, satu lembar bayar berapa. Baiklah dibayar, bayar 100.000, 200.000 tiket palsu itu, dibawa laporan ke kantor. Ini yang jual tiket ini curang. Kenapa dia buka pintunya? Tidak boleh dia jual itu. Tidak boleh, haram. Markup, nota, tidak boleh. Haram. Kalau gitu saya tidak beli sama kamu. Tidak usah beli sama saya, tidak masalah. Rezeki biadillah. Orang mukmin harus begitu. Tidak usah takut. Daripada haram. Makanan haram berbahaya, membuat dua tidak diterima. Dosa makin bertumpuk, penyakit bisa datang, segala macam cobaan. Kemudian dikatakan, diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari nomor 2117 dan Imam Muslim 1533, man bayata faqul la khilabah. Kalau kamu sedang transaksi dengan seseorang, katakan pada saat itu, tidak ada tipu muslihat ya. Ucapkan itu. Kita ingatkan dari awal saudara kita muslim. Saya transaksi tapi tidak ada tipu menipu ya, tidak ada manipulasi. Ini sunnah Nabi SAW kita ucapkan itu. Tidak ada manipulasi ya. Ini semua benar, jujur, iya. Sabda Nabi SAW yang lain riwayat Bukhari nomor 7151 dan Muslim 142, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun ra'iyyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah." Ini yang tadi saya bilang, mencurangi dan menipu ini teman-teman, kalau individu sifatnya ini masih lebih ringan, tapi itu juga berbahaya ya, bisa habis pahala kita. Tapi kalau seorang pemimpin ini berat sekali, berat. Berat luar biasa. Makanya Umar bin Khattab tidak pernah tidur malam hari kecuali sudah keliling Madinah, sudah pasti enggak ada yang butuh sama dia sebagai pemimpin, baru dia tidur. Oh, ini luar biasa pemimpin sekarang, tidur semaunya, wawun semaunya, walhasil semuanya jadi masalah ini, ya. Ini ya, semoga Allah kasih hidayah lah, gitu kan. Enggak pikirin masalah-masalah orang gitu. Dikatakan oleh Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang ditugasi Allah memimpin rakyat lalu ia mati dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Tidak bisa masuk surga sama sekali, karena banyak sekali orang yang ditipu. Dan dalil yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis Nabi SAW riwayat Abu Dawud nomor 5170. Man khabbaba zaujata imri'in aw mamlukihi falaysa minna. Barang siapa yang merusak atau menipu istri seseorang atau budak sahayanya, maka ia bukan golongan kami. Enggak boleh istri orang kalau sudah jadi istrinya orang haram. Jangan dilihat, jangan berusaha apapun. Kalau masih gadis mungkin masih ada celah. Janda mungkin masih bisa sampaikan pesan, saya mau nikah. Istri orang haram. Enggak boleh sama sekali. Enggak ada celahnya. Lupain, mau cantiknya mengalahkan matahari tetap enggak boleh. Pasang di muka antum besar-besar, haram ini, enggak boleh ini. Udah tutup, udah enggak bisa. Jangan datang, wah oh, ini cantik ini. Kalau kau mau cerai sama suamimu nanti saya kasih begini dan begitu. Ini yang dimaksud, haram, mencurangi saudara muslim. Terus mau apa kira-kira? Kira-kira kalau berhasil, mau diapain tuh perempuan? Hah? Ada orang dapat perempuan cantik, sempurna, atau laki-laki, terus habis semua diapain? Mau dimakan. Cuma dilihat, gak lebih daripada itu. Habis itu apa? Dunia akan dilalui. Iya kan? Begitu Allahu a'lam. Semoga Allah jaga kita dari masalah-masalah menyakiti atau menyusahkan seorang muslim atau melanggar apapun yang Allah SWT telah larang sebagai hukumnya. Seperti biasa insyaAllah setelah ba'da isya kita akan buka pertanyaan tapi sesuai dengan tema. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illallah atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, saya telah lebih dari satu bulan mendiamkan grup WA alumni kuliahan dulu karena isinya banyak gambar porno atau video. Setiap pagi grup WA itu saya clear chat, tapi saya tidak left grup karena saya ketua angkatan di grup itu. Apakah saya terkena hadis Bukhari nomor 6077 tadi? Tentu saya teman-teman sekalian, kalau kemungkaran seperti ini jangan, walaupun ketua angkatan, ingatkan agar jangan ada cuplikan-cuplikan yang haram seperti ini. Kalau mereka tidak mau, ya sudah keluar. Tidak cukup dengan hanya sekedar menghapus kemudian membiarkan, tidak. Kalau memang merasa di situ punya kedudukan, punya suara, nasihati. Grup ini grup bersih untuk saling menasehati, mengirim ide-ide brilian, ide-ide yang bagus berhubungan dengan masalah bisnis atau apa saja. Harusnya begitu. Dan kalau ada hal-hal yang begini maka akan dihapus ya. Maka akan dikeluarkan dari grup, keluarkan orang-orang yang suka buat masalah. Kalau itu perilaku yang kita lakukan tidak bisa ya sudah. Berarti kita yang keluar gitu. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Karena ini ingkar mungkar ya. Kakak saya sudah 1 tahun lebih marahan sama ayah dan ibu saya dikarenakan hal sepele, perbedaan pendapat saat pemilihan kepala desa. La haula wala quwwata illa billah. Ayah saya sudah minta maaf tapi kakak saya masih memusuhi ayah dan ibu saya. Allah yahdi. Semoga Allah kasih hidayah. Bagaimana bisa anak membenci orang tuanya nih? Saya dan saudara juga sudah menasihati tapi sampai sekarang masih memusuhi, bahkan kakak dan apa ini istrinya mungkin ya masih sering mencelah dan memfitnah ayah dan ibu saya. Solusi yang baik agar kakak sebisa sadar Ustaz. Ya, kita doakan semoga Allah berikan kesadaran. Ini bahaya, anak durhaka pada orang tua. Apa hubungannya membenci orang tua gara-gara kepala desa? Hah? Sama sekali enggak nyambung ini. Sama sekali enggak nyambung, enggak ada hubungannya. Misalnya karena orang tuanya pilih si A lalu dia pilih si B. Tambah lagi katanya sini kakak ayahnya sudah minta maaf. Terus kakaknya enggak mau. Kok aneh sekali. Luar biasa, tidak pernah dalam sejarah itu anak diminta maaf orang tua kemudian dia tidak maafkan. Allah tanpa murka dengan dia. Solusi dari saya Allahu a'lam, nasihati baik-baik dengan cara Islam. Kalau dia tidak mau, ingatkan ya. Jadi kalau kita ingatkan fadilah bakti sama orang tua, dia tidak mau, ingatkan ancaman tentang bahayanya. Karena kita harus mulai dengan berita gembira dulu, membuat dia senang. Kalau bagaimana caranya supaya dia mau bakti sama orang tua, fadilah-fadilah bakti dengan orang tua. Dia tidak mau dengar, maka ingatkan dengan ancaman orang yang durhaka sama orang tua. Kalau dia juga tidak mau dengar, ya sudah, mau diapain? Ini anak durhaka. Gak bisa kita lebih daripada itu, gak mungkin. Kecuali dengan kita tambah dengan doa saja ya. Lebih daripada itu tidak bisa lagi. Tapi ini luar biasa ini. Saya baru tahu ada kasus begini. Luar biasa, benci orang tua sama ayah sampai memfitnah sama istrinya gara-gara pemilihan kepala desa. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana jika yang kita bicarakan itu orang yang sudah jelas sesat seperti Syiah, ISIS, Jil dan firqah lainnya? Tentu lain. Kalau aliran sesat harus diingatkan umat, gitu kan? Kalau kita bicara masalah kelompoknya secara global, maka itu boleh, malah dianjurkan. Tapi kalau individunya enggak boleh sampai jelas-jelas hujah atau argumen sampai pada dia. Kalau kita sudah nasihatin, sudah berusaha untuk menyampaikan informasi ke dia, tetap saja dia ngotot, nah itu baru, gitu kan? Tapi kalau secara global kita mengatakan Syiah itu sesat karena ini, atau ISIS, ya Jil, ini semua kan aliran-aliran yang tidak jauh sekali dari pemahaman sunnah Nabi SAW. Emang luar biasa gitu ya. Maka wajib para da'i, para ulama menyampaikan tentang keadaan mereka. Bahwasanya begini dan begitu ya. Terutama kalau emang dia ditanya. Kalau dia enggak ditanya, lebih baik dia hindari menjelaskan masalah firqa-firqa ini untuk menjaga kesatuan kaum muslimin, gitu kan. Tapi kalau dia ditanya, dia jawab, dia harus jawab, dia jelaskan tentang keadaan mereka. Ustaz pernah menjelaskan hadis dari Abu Hurairah mengenai Nabi menyuruh para sahabat untuk menghafalkan beberapa hadis. Kemudian setelah itu Nabi memberi makan kepada para sahabat. Mohon diberitahu Ustaz, hadisnya riwayat siapa? Saya enggak ingat ya kalau saya sampaikan hadis ini. Saya enggak ingat, kalau bisa diingatkan kapan, di materi kapan, ini biar kita kembalikan ya. Hadis di sini Abu Hurairah mengenai Nabi menyuruh para sahabat untuk menghafal beberapa hadis. Kemudian setelah itu Nabi memberi makan kepada para sahabat. Saya enggak ingat. Saya enggak ingat kalau pernah saya sampaikan hadis ini. Ana pernah dengar kajian ada beberapa hal atau 6 hal yang boleh dilakukan mengenai ghibah. Sudah pernah kita jelaskan ini. 4 hal saya simpulkan. Masalah istifta, meminta fatwa, menanyakan hukum kepada para da'i dan ulama, boleh. Tapi sebatas betul-betul kita mau mencari hukum. Dan innamal a'malu binniyat, saya bilang kan. Kalau dia tunggangi untuk menceritakan aib orang sekalian, maka itu berarti ghibah. Yang kedua, istinsah, memberikan nasihat. Dan sudah saya kasih contoh, kalau orang mau menikah sama anak kita atau kita mau bisnis dan kita tidak kenal, boleh kita tanya saudara muslim yang lain, dan muslim itu boleh menjelaskan yang dia tahu. Innamal a'malu binniyat. Dia enggak boleh ghibah. Kemudian juga yang ketiga, istirsyad, memberikan petunjuk. Sudah saya berikan contoh tuh hari, kalau kita berjanjian sama orang di masjid kemudian tidak jelas mana orangnya, lalu kita tanya marbur masjid mengatakan itu orangnya di sana yang besar, yang gemuk, yang tinggi dan seterusnya. Itu juga boleh, tapi sebatas memang betul-betul dia memberikan petunjuk. Dan yang terakhir, kunah dal alqab, julukan-julukan, Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Tapi kalau teman-teman temukan dari para da'i-da'i, dari para ulama-ulama kita yang memang jauh lebih banyak informasi, ambil, tidak masalah. Jangan fanatik dengan apa yang saya sampaikan. Saya juga manusia biasa, kalau kurang ya diambil dari yang lainnya, gitu kan, ditambahkan. Adakah ghibah yang dibolehkan dalam Islam? Ya. Tidak ada, saya tahu saya. Lagian untuk apa ghibah ini? Dari tadi kita teriak-teriak, jangan ghibah kok, malah cari ghibah yang boleh dalam Islam. Apa syarat-syaratnya? Syarat itu gimana? Ada ghibah dalam Islam. Tidak ada ghibah. Haram hukumnya, jangan ghibah. Berbaik sangka kepada orang yang kita tahu benar perilakunya, atau juga kepada sesama muslim secara umum walaupun tidak dikenal. Apa yang ditanya ini? Berbaik sangka kepada orang yang kita tahu benar perilakunya, atau juga kepada sesama muslim secara umum walaupun tidak kenal. Tanda tanya, apa yang ditanya? Allahu a'lam. Sama lagi, adakah ghibah yang diperbolehkan dalam Islam? Setahu saya tidak ada ya, kecuali tadi itu bukan ghibah. Tadi yang 4 hal yang kita sebut itu bukan ghibah. Minta fatwa, kemudian kasih petunjuk, ya, berikan nasihat dan juga julukan, itu bukan ghibah. Ya, ini sudah kita jelaskan panjang lebar sebenarnya. Saya tidak ulang-ulangin semestinya. Ini sudah sering kita ulangin. Jadi jangan ditanya lagi semestinya. Menggibah orang non-muslim karena keburukan sikapnya. Jadi bukan menggibah. Kalau kita sebutin sesuatu yang memang berbahaya bagi umat, bagi manusia. Kayak misalnya kita tahu ini tetangga kita berkonspirasi untuk mencuri misalnya. Dan kita dengar beritanya. Kita pastikan memang benar. Ini bukan ghibah kalau kita sampaikan ke RT atau ke RW atau ke lurah. Bukan ghibah itu. Itu malah ingkar mungkar. Ya. Ghibah itu kayak kekurangan fisik, ya. Perilaku, ada kelihatan pincang kakinya kah, cadel ngomongannya kah, apalah ya. Sesuatu yang kurang secara fisik, sesuatu yang dia tidak suka kalau diceritakan. Atau dia tidak suka kalau disorotin di situ. Tapi tidak masuk dalam perbuatan-perbuatan buruk ini ya. Memang itu aib-aib kekurangan yang ada pada fisik atau perilaku. Itu yang dimaksud dengan ghibah. Bolehkah menilai seseorang munafik karena secara zahir dia mendukung pemimpin non-muslim dan dia sudah dinasihatin tapi tetap kekeh? Iya, boleh. Kalau dia kena dengan firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 139, 138, 139, ya, Allah yang mengatakan, bukan kita. Sampaikanlah berita kepada orang munafik kalau mereka akan disiksa dengan siksa yang pedih, yang mereka menjadikan pemimpinan orang-orang non-muslim. Ini. Dan meninggalkan pemimpin orang muslim, apakah mereka mengira ada kemuliaan di sisi orang-orang kafir? Itu sungguh kemuliaan di sisi Allah semuanya. Jadi memang Allah yang mengecap mereka munafik. Jadi memang orang yang sengaja mendukung pemimpin non-muslim di tengah-tengah komunitas Islam munafik. Dalilnya An-Nisa 138-139. Allah yang berfirman, itu bukan ghibah. Itu bukan ghibah, memang itu betul. Sampai dia taubat. Dan kata Nabi SAW, hitunglah empat hal. Kalau ada pada seseorang salah satunya saja, pastikan dia adalah munafik tulen. Kan gitu. Berarti kita boleh mengatakan orang ini munafik. Kalau dia suka bohong, ingkar janji, khianati amanah, curang kalau berdebat, walaupun dia salah dia tetap bertahan. Ini sifat munafik. Itu tidak salah kalau kita mengatakan. Karena Nabi SAW menyebutkan cirinya. Sampai dia taubat. Ya. Jadi ini memang orang sengaja ngotot mempertahankan pemimpin non-muslim ini. Jelas munafik. Gimana caranya? Kita mau kasih gelar apa lagi? Gitu? Gak mungkin. Gitu. Karena Allah menyebutkan itu. Kalau suami atau istri sedang cerita masalah dengan tetangga atau saudara, apakah itu dianggap ghibah? Kalau kita hanya sekedar punya masalah dengan sebuah teman sama seseorang, lalu kita menanyakan sebuah hukum tanpa menyebutkan namanya, misal saya ada masalah sama si Fulan, misal suami istri diskusi. Saya punya masalah dengan seseorang yang masalah itu berhubungan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Misal tadi berpapasan kemudian dia tiba-tiba menyoroti baju saya. Misal contoh saja. Kira-kira menurut kamu bagaimana? Kita cuma minta pendapat. Jadi jangan sebutkan nama. Sebutin nama ini berarti fokus kepada orangnya kan gitu. Maka ini insya Allah tidak masuk masalah, apalagi dia di sini istinsah, minta nasihat. Apa yang saya harus lakukan? Saya diginiin sama orang, apa yang saya harus lakukan? Kan kita minta. Dan ingat teman-teman sekalian, kita boleh menipu orang di depan kita, tapi Allah tidak bisa ditipu. Nih. Allah mengetahui semua niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita niat betul-betul mencari solusi dalam agama, maka enggak berdosa. Tapi kalau enggak, berdosa. Ya antum lebih tahu niatnya seperti apa. Jadi boleh saja suami istri menyampaikan teman sama teman, tapi usahakan tidak menyebut nama. Dan betul-betul murni meminta nasihat, istinsah. Adab seseorang muslim tidak boleh bantah-bantahan. Seandainya jika ada di channel debat antara calon presiden dengan wakilnya, dengan pesaing calon presiden, wakilnya, yang berbicara solusi banjir, kemacetan, dan debat menunjukkan program kerja yang terbaik, akan tetapi terkadang terjadi bantah-bantahan menunjukkan program kerja terbaik. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya? Kalau kita bicara Islam tidak boleh. Kalau ada orang datang paparkan program dia, silahkan. Tapi kalau sengaja diadu supaya mereka beradu argumen, ada gunanya, apa gunanya? Menjatuhkan satu sama yang lain dalam Islam tetap tidak boleh. Haram dalam Islam. Karena kita ini hukum Islam kalau kita mau bicara. Masalah masih ada orang mau melakukannya, itu hak mereka. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Sana? Jauh atau? Baik. Di luar tema semuanya. Jadi cukup sampai sini insya Allah. Baik teman-teman sekalian, semoga apa yang kita bahas hari ini sesuai bermanfaat buat kita semua dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat di timbangan amal. Dan semoga seluruh amal yang kita sudah kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan dan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Semoga seluruh muslimin yang sedang menghadapi masalah diangkat masalahnya, antara utang dilunasi utangnya, yang belum menikah dimudahkan jodoh yang baik, yang belum punya keturunan dimudahkan memberikan keturunan yang baik dan saleh serta salihah, serta apapun masalah dari kaum muslimin yang sedang sakit dan menghadapi masalah apapun, seringan sampai sebesar apapun, ya Allah angkatlah masalah-masalah mereka. Ya Allah, karuniakanlah kami di Jakarta ini pemimpin yang mukmin, yang saleh, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga berikanlah hidayah presiden dan seluruh jajaran pemerintahan agar kembali kepada Islam dan Al-Quran dan Sunnah, dan jadikanlah negara kami ini sebagai contoh bagi negara-negara Islam yang lain. Dan ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada dan sedang tertindas. Semoga Engkau ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta Engkau partisipasikan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, satukanlah kami dengan kemahamurahan-Mu yang kami yakin Engkau sedang melihat kami sekarang, karena Engkau maha melihat dan juga Engkau maha mendengar dan mengetahui isi-isi hati kami. Karena Engkau maha mendengar dan maha mengetahui, agar menyatukan kami semua di surga Firdausmu tanpa hisab, mana Engkau satukan kami di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.